Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimudahkan untuk menghadiri majlis ini dalam acara daurah dengan tema lebih dekat dakwah salafiyah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Umar As-Sawaid hafizahullah ta'ala. Ikhwanatuddin a'azakumullah, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya majlis ilmu merupakan majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis yang dalamnya penuh dengan keutamaan-keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu: "Man talaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan menuju jannah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadi sebab dimudahkannya jalan kita menuju jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan majlis ini merupakan sebab bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan majlis ilmu merupakan majlis yang menjadi sebab bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikatakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan tentang surga, disebutkan tentang neraka, seakan-akan mereka melihat surga dan neraka di hadapan mata. Bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum iimaana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang beriman yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetarlah hati ini. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambahlah keimanan. Dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dia tersebar bertambahnya keimanan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di majlis ilmu kita akan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan-penjelasan daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu merupakan sebab bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan iman seorang hamba yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bitha'ah wa yanqus bil ma'siyah, akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga masing-masing kita hendaklah memperhatikan keimanan dan berusaha supaya keimanannya terus meningkat. Jangan dibiarkan keimanannya turun dan turun sampai hilang keimanan dari diri. Dan di antara sebab untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghadiri majlis ilmu. Maka dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بَيْتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْ هُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ هُمُ الْمَلَائِكَةُ وَيَتَرَبَّصُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan akan turun kepadanya ketenangan. Tatkala berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, akan turun kepadanya ketenangan, akan diikuti oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat itu menghubungi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyebut-nyebutnya, memuji-mujinya di sisi malaikat-malaikat, terutama yang sangat luar biasa tatkala kita hadir di majlis ilmu. Kita merasakan ketenangan, diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, makhluk-makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, memintakan ampun. kepada orang-orang yang berada di miskin. Dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu kullu man fis samawati wal ardh. Sesungguhnya orang yang berilmu, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi akan memintakan ampun untuknya. Hatta ikan fi jawfil ma, sampai ikan yang ada di perairan. Terutama sangat luar biasa bagi orang yang memiliki ilmu. Dan tentunya kita menempuh sebab-sebab ini. Di antaranya disebutkan pada menghadiri majlis ilmu, bersemangat di dalam menghadirinya, mengikhlaskan niat hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan sanjungan pujian dunia, akan tetapi hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan keikhlasan merupakan syarat diterimanya amalan-amalan soleh. Amalan sebesar apapun, kalau kita tidak ikhlas melaksanakannya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu hadan mansura. Kami hadapkan kepada amalan yang telah mereka lakukan di dunia, kemudian kami jadikan amalan tersebut bagaikan bui yang berhamburan, amalan yang tidak didasari dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, bahkan menjadi sebab dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan suatu hadis tentang orang-orang yang beramal dengan amalan yang besar, akan tetapi akhirnya dia masuk neraka dikarenakan niatnya yang tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga orang yang dia beramal dengan amalan yang besar, kemudian mereka masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah seseorang yang berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan dia pun mengenalinya bahwa ini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya di dunia. Mungkin dia memiliki peralatan-peralatan untuk berperang, memiliki badan yang kuat untuk berperang. Kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, "Fama lana amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Orang ini mengatakan, "Qataltu fiha hatta tushibtu." Aku berperang karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Inna Allah ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Tatkala orang ini mengatakan, aku berperang hanya untuk engkau ya Allah sampai aku mati syahid, Allah membongkar apa yang ada dalam hati. Allah mengatakan, kadzdzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta yuqala jari faqad qila, engkau dusta. Akan tetapi engkau berperang ingin disebut sebagai seorang pemberani dan telah dikatakan ternyata niatannya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang ini niatnya ingin disebut sebagai seorang pemberani, ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Dan kalau dikatakan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, orang ini pahlawan, orang ini pemberani. Tapi apalah artinya pujian dan sanjungan manusia? Yang memberikan pahala bukanlah manusia, akan tetapi Allah lah yang memberikan pahala kepada hamba-hamba. Wa umira bihi, kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menyeret orang ini dan dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal amalan yang besar, jihad fi sabilillah, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul agung Islam wa umudus salah wa dirbatus salamihi al-jihad. Pokok perkara itu Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Puncak amal. Bahkan setiap ketekan jarak seseorang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa-dosa. Belum kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para mujahidin, para syuhada, orang-orang yang gugur di medan perang membela Islam. Akan tetapi dikarenakan niatnya yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang kedua, rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seseorang yang mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu dan membaca Al-Qur'an di bawah kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Diperkenalkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya dan dia pun mengenali. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau bertanya kepada orang ini, "Famada amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Semua nikmat yang kita dapatkan akan dinilai kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita akan dinilai tanggung jawab dari Dia yang mencipta. Summa tus'aluna yawma'in 'anil na'im. Kemudian tunggu kalian akan dinilai tanggung jawab, akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian pada hari kiamat nanti. Sehingga aku bertanya kepada orang ini, kepada orang yang mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Orang ini menjawab, ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu fika wa qara'tu al-Qur'ana fika. Saya mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu ada karena engkau ya Allah. Saya membaca Al-Qur'an hanya karena engkau ya Allah. Sekali lagi, Allah tidak bisa berbohong. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kita. Inna Allah ya'lamu ma fi sudur, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Semua niatan-niatan kita Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sehingga Allah mengatakan kadzdzabta, engkau dusta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamta al-'ilma wa 'allamtahu liqala 'alim. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu mengajarkan ilmu ini disebut sebagai seorang yang berilmu. Ini mendapatkan pujian dari manusia sebagai orang yang berilmu, sebagai ulama, sebagai ustaz, kiai, ajengan atau yang lain. Wa qara'ta al-Qur'ana liqala qari. Dan engkau membaca Al-Quran, ini disebut sebagai seorang qari, membaca Al-Quran yang bagus bacaan. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala niatan orang tersebut. Nasibnya sama seperti orang yang pertama. Diperintahkan malaikat untuk menyeretnya, dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal mereka keutamaan tatkala seorang menuntut ilmu yang akan disebutkan tadi dalam mukadimah. Sungguh keutamaan yang besar tatkala seorang menuntut ilmu merasakan ketenangan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di air mendoakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Merupakan jalan yang memudahkan kita menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan merupakan sebab diangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Bukan satu derajat, tapi darajat dengan lafaz yang jamak. Beberapa derajat, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menepati janjinya. Inna wa'dallahi haqq. Janji Allah itu pasti akan datang. Tatkala amal yang mulia ini dikotori dengan niat yang tidak ikhlas, bukan mengharapkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia mengharapkan pujian dan sanjungan manusia, menuntut ilmu, mengajarkannya, ini disebut sebagai seorang alim. Dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyeretnya dan memasukkan ke dalam api neraka. Padahal kalau kita lihat tadi, sungguh besar keutamaan untuk ini. Sungguh besar keutamaan mengajarkan ilmu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Paling besar tatkala kita memberikan contoh kebaikan, kemudian orang lain mengikuti. Paling besar tatkala kita mengajarkan ilmu kepada orang lain. Bahkan termasuk di antara amalan jariah, idza mata al-insan inqata 'amaluhu ila thalath. Apabila seorang meninggal dunia, terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara: shadaqatin jariyah, wa 'ilmin yuntafa'u bih, wa waladun shalihin yad'u lah. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat di antara amalan yang senantiasa mengalir walaupun orangnya telah meninggal dunia. Tapi dikatakan di dalam mengajarkan ilmunya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Bahkan sebaliknya, Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya dan dimasukkan ke dalam api. Begitu juga Allah mengatakan, engkau membaca Al-Quran ini disebut sebagai seorang qari. Dan telah dikatakan pada manusia, orang ini orang yang berilmu, orang ini kiai, ustaz, ajna, orang ini qari, qari internasional, qari nasional, sekabupaten, sekecamatan, se-RT mungkin. Dikatakan oleh manusia dipuji-puji. Tapi apa artinya pujian manusia? Manusia tidak bisa memberikan pahala kepada kita. Yang memberikan pahala kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada manfaat yang pujian-pujian dari kita semua. Nah, sebenarnya pun sama. Disyarat dimasukkan ke dalam akal. Para kita tahu keutamaan seorang membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran berlipat ganda menjadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah wa hasanah bi asli amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, dia akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang sebesar. La aqulu al-lam min harfin. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Akan dari alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Membaca alif lam mim sudah 30 kebaikan yang tidak dapatkan. Apalagi kita membaca surah Al-Baqarah sampai selesai, ditambah surah Al-Imran, surah An-Nisa sampai khatam Al-Quran, sungguh sangat banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Akan tetapi dikarenakan niatnya yang tidak ikhlas, ingin mendapatkan sambungan pujian sebagai seorang qari membaca Al-Quran yang bagus, Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya dan memasukkan ke dalam api neraka. Orang yang ketiga, seseorang yang diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Mada amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia mengatakan, "Tidaklah harta yang kau berikan kepadaku, melainkan aku keluarkan hanya untuk mengharapkan ridho." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Kadzdzabta." Engkau dusta. Akan tetapi engkau mensedekahkan hartamu, menginfakkan hartamu, ini disebut sebagai seorang dermawan. Nasibnya pun sama dengan orang pertama dan ketiga. Diperintahkan malaikat untuk menyeretnya dan dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal kita tahu sedekah ini merupakan amalan yang sangat besar. Allah mengatakan, "Nasalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama tali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudawwiru liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan satu biji yang menumbuhkan tujuh bulir. Di setiap bulir tersebut ada 100 biji. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi orang yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Luas dan Maha Mengetahui. Dilipat gandakan. Bahkan orang yang senantiasa bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, malaikat senantiasa mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan gantinya. Malikul ibadah illa malakani yanzilan. Tidaklah seorang hamba mendapati waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun. Faqala ahadu ma'allahu ma'akibun sifat khalafat. Berkata salah satu di antara kedua malaikat tersebut, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala al-akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafat. Berkata malaikat yang lain, ya Allah, berikanlah kerusakan, kebinasaan, kemusnahan bagi orang yang menahan-nahan hartanya. Bagi kiri itu akan diberikan oleh malaikat. Dan semua perjalanan keluaran itu Rasul mengatakan, mana orang-orang sholat-orang min malik, harta tidak akan berkurang disebabkan sedekah. Bahkan sebaliknya, merupakan sebab pertentangannya harta kita, dikarenakan merupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap harta yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah berjanji, wa in syakartum la aziidannakum. Apabila kalian bersyukur, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wa in kafartum inna adabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur, sungguh adabku sangat pedih. Nah, akan tadi tadi dikarenakan niatnya bukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang bersedekah tadi, yang berinfak tadi, tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Niatnya ini disebut sebagai seorang dermawan, hingga akhirnya Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyeretnya dan dimasukkan ke dalam api neraka. Amalan sangat besar. Akan tetapi dikarenakan niat yang salah, yang tidak ikhlas, menjadi bencana bagi diri. Sehingga para ulama salaf mengatakan, rubba amalin shaghir tu'adzibuhu an-niyyah, wa rubba amalin kabir tusajjiluhu an-niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niat, dan betapa banyak amalan yang besar dikecilkan oleh niat. Seperti orang tadi, amal-amal sangat luar biasa, yang berjihad, yang menuntut ilmu, yang dermawan dan sedekah, amal sangat luar biasa, tapi dikecilkan oleh niat, bahkan hilang disebabkan niat yang salah. Dan betapa banyak juga amal-amal yang kecil dibesarkan oleh niat, sehingga keberkahan suatu amalan itu berada pada keikhlasan. Dan cara mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menyebutkan tentang seseorang yang melakukan amalan kecil, tapi disebab dia masuk ke dalam jannah. Ra'aytu rajulan yataqallabu fi jannah bi syajaratin qata'aha fi dhahri qawmin. Aku melihat seseorang masuk ke dalam surga, menikmati keindahan surga, disebabkan dia menyingkirkan pohon yang ada di jalannya, mengganggu manusia. Dia singkirkan, dia potong pohon tersebut, disingkirkan dari jalannya. Dengan amalan ini, merupakan dia masuk ke dalam jalannya. Padahal tidak tahu, menyingkirkan gangguan dari jalan ini merupakan cabang keimanan yang paling rendah. Nabi mengatakan, al-iman bidu wa sab'un aw bidu wa sittun syu'bah. Iman itu ada 60 atau 70 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. wa adnaha lima tatul adala anil tariq, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu merupakan bagian daripada keimanan. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan cabang keimanan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Tapi ternyata Nabi menyebutkan ada yang lain. Dengan sebab amalan ini seseorang bisa masuk ke dalam jannah. Ini menunjukkan keberkahan suatu amalan itu ada pada keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi walaupun amal tersebut kecil. Nah, bagaimana misalnya Nabi menyebutkan tentang kisah seorang pezina dari kalangan Bani Ismail. Nah, dia melewati seekor anjing yang sedang kehausan, yang menjilat-jilat tanah. Dan di dekat anjing tersebut ada sumur. Akhirnya perempuan pezina ini membuka sepatunya, kemudian mengambil air sumur dengan sepatunya dan diberikan kepada seekor anjing yang kehausan tersebut. Ternyata dengan amalan ini Allah mengampuni dosa-dosa. Khamat ibn Azzaqullah wa barakallahu fikum, sehingga kita senantiasa mengikhlaskan niatan-niatan kita di dalam melaksanakan berbagai macam ibadah. Dengan ikhlas kita akan mendapatkan keberkahan dari ibadah yang kita lakukan. Dengan ikhlas Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima ibadah-ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, akhlasuhu wa aswabuhu, orang yang paling baik amalannya yaitu orang yang paling ikhlas dan paling benar di dalam melaksanakan amalan. Dan yang dimaksud dengan paling ikhlas, dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah dalam melaksanakan amalannya. Dan yang dimaksud dengan paling benar, dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila mengatakan, la yakunu la amal salihan hatta yakuna mukhlisan wa sawaban. Tidaklah amalan tersebut dinyatakan sebagai amalan soleh sampai ikhlas dan benar dalam melaksanakan ibadah. Ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kalau didasari dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberkahi, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, amalan yang tidak ada kedua syarat ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ikhlas saja tanpa mutaba'ah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mutaba'ah saja tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selamat itu dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah sebentar lagi kita lanjutkan kepada acara inti kita, daurah dengan tema mengenal dakwah salafiyah yang akan disampaikan oleh Ustazuna Ustaz Muhammad Umar Asyari hafizahullah ta'ala. Jazakumullah khair. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.